Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْرِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيُفْرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يَتَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وآخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun ibadallah, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, dan kita masih pada pembahasan dan pengkajian dari salah satu prinsip Ahlus Sunnah, yaitu al-imanu bil mizan yaum al-qiyamah, beriman dengan adanya al-mizan, timbangan amal pada hari kiamat kelak. Nah, maka ini diantara prinsip Ahlus Sunnah, keyakinan kaum muslimin dan muslimah yang dikuatkan dengan dalil baik dari Al-Quran demikian pula Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Oleh kerana itu, di antara hikmah atau faidah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari prinsip ini, yaitu beriman dengan adanya mizan pada yaumul qiyamah. Yang pertama tentunya ini sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, al-mizan, timbangan amal, ini termasuk perkara ghaib yang mana Allah Jalla wa ala, demikian pula Rasulnya alaihissalatu wassalam, telah mengkhabarkan kepada kita tentang keberadaannya pada yaumul qiyamah. Sehingga di antara tanda keimanan dan bukti kejujuran Islam seseorang adalah beriman dengan perkara ghaib. Termasuk diantaranya adalah ini, beriman dengan al-mizan yaum al-qiyamah. Nah, faedah yang kedua, dengan keimanan kita kepada al-mizan, itu akan menimbulkan at-tanafus fil khairat, ya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tentunya dengan harapan besar hal itu akan bisa membantu dan menolong kita dari azab Allah Jalla wa'ala pada yaumul qiyamah. Ya. Faedah yang ketiga, yaitu dengan iman kepada mizan menimbulkan ar-raja, harapan. Ya. Agar supaya, ya, timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan. Na'udzubillah. Nah, sehingga muncul semangat. Dan ini faedah terbesar dari keimanan kita kepada yaumul akhir, hari akhirah, yaitu membangkitkan semangat untuk beramal, untuk beribadah, untuk ta'ah. Kalau prinsip yang satu ini tumbang, ya, hilang atau minimal sirna sedikit demi sedikit, mulai ragu, ya, jangan ditanya dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan, ya, hajinya, dengan umrahnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ragu dengan adanya hari akhir, ya, enggak yakin dengan adanya hari pembalasan, hari perhitungan amal, hari di mana setiap amalan manusia akan ditimbang di atas mizan yaumul qiyamah. Faedah yang berikutnya, dengan iman kepada mizan akan menimbulkan al-khauf, rasa takut, khawatir, harap-harap cemas. Takut kalau ternyata, ya, timbangan keburukan kita lebih berat daripada, ya, kebaikan kita, na'udzubillah. Nah, sehingga tentunya dengan ini, ya, akan membangkitkan semangat untuk semampunya dan sekuat tenaga mengekang hawa nafsu, ya, dan ambisi, emosi untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Ya, ini mungkin diantara buah dan manfaat dari beriman dengan al-mizan. Walhasil, ini merupakan prinsip ahlus sunnah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekhul Alam al-Muhaddis al-Mujahid al-Faqih Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kata beliau, al-mu'tazilatu wal-jahmiyatu wa ahlul dalali yunkirun al-mizan al-mahsusa. Dan ternyata di antara manusia, terkhusus kaum mu'tazilah, sekte, kelompok sesat mu'tazilah, demikian pula jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat lainnya, mereka mengingkari adanya al-mizan al-mahsus, timbangan al-mahsus yang memiliki wujud dan zat yang bisa dijangkau oleh panca indera. Ya, mereka ingkari, mereka tolak, enggak percaya apa itu mizan. Ya, itu kan cuma ungkapan saja. Ya, nama pada hakikatnya maksudnya adalah, kata mereka, keadilan. Nanti pada hari kiamat Allah akan menegakkan atau menerapkan keadilan, ya, di antara hamba-hambanya. Itu maksudnya, bukan timbangan. Wa za'amu annal wazna huwal adl. Dan mereka za'amu, istilah za'amu itu tidaklah disebutkan dalam Al-Quran, melainkan konteksnya adalah celaan, ya, bagi orang-orang yang kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka sekaligus meyakini bahwa yang dimaksudkan dengan timbangan pada hari kiamat yaitu al-adl, keadilan. Hadza qaulul mu'tazilah wal jahmiyah wa man wafaqahu min ahli ad-dalal li'annahum yunkiruna al-mizan. Inilah pendapat, ya, sekte mu'tazilah jahmiyah. Demikian pula yang sependapat dengan mereka dari tokoh-tokoh kesesatan, yang mereka sesungguhnya mengingkari adanya mizan, adanya timbangan amal yang mahsus. Nah, dan juga diantara alasan mereka menolak dan tidak yakin, ya, adanya mizan pada yaumul qiyamah, ya, dengan dalih atau alasan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya mizan pada yaumul qiyamah itu hadisnya ahad. Hadisnya ahad, tunggal. Ya, tidak banyak yang meriwayatkan hadis ini dari para sahabat, sehingga dalam masalah akidah, kata mereka, itu harus dibangun di atas hadis yang mutawatir, yang harus diriwayatkan dari jalur yang banyak, baru disahihkan, disahkan, baru diyakini. Ya. Lalu gimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa nanti pada yaumul qiyamah ada mizan ada mawazin, timbangan amal. Ya, kata mereka, lafadznya bagus. Kita imani. Memang demikian. Tapi, itu tidak menunjukkan nanti pada hari kiamat ada timbangan. Tetap mereka bersikukuh bahwa ini maksud adalah al-adl. Keadilan. Bukan timbangan. Walhamdulillah para ulama telah menjawab dan telah membantah ya, syubhat mereka ini. Ya, di antaranya adalah Syekhul Allamah Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri. Hafizahullah. Beliau menyebutkan bantahan terhadap syubhat mereka ini. Yang beralasan bahwa mizan itu yang dimaksudkan adalah al-adl, keadilan. Dengan alasan hadisnya adalah ahad. Bantahan yang pertama. Bahwa zahirun nusus minal kitabi was sunnah. Yang zahir dari nas-nas Al-Quran, demikian pula as-sunnah. Ya, itu menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah al-mizan al-mahsus. Nah, sehingga itu yang wajib untuk memahami nafs sebagaimana yang zahir. Al-mudabadiru fi dzihn, apa yang terbetik dalam benak kita manusia, itu yang kita tetapkan. Sampai ada dalil yang memalingkan, yang mengarahkan, bukan itu maksudnya. Sehingga selama tidak ada dalil yang lain yang memindahkan, yang memalingkan dari makna yang zahir, maka kita memahami nafs sebagaimana yang zahir. Mizan-mizan. Timbangan. Ya, itu terjemahannya. Dan itu sesuai dengan zahirun nafs. Kemudian alasan yang kedua, bahwa ahadithuhu laisa ahad. Hadis yang menjelaskan tentang adanya mizan pada yaumul qiyamah itu tidak ahad atau bukan ahad, bahkan mutawatirah, mutawatir sangat amat banyak. Ya, telah diriwayatkan oleh para sahabat. Dan mutawatirnya tawatur ma'nawi sangat banyak. Ya, tambah lagi Al-Qur'annya. Banyak betul. Bantahan yang ketiga, bahwa tafsir, ya, atau lebih tepat dikatakan ta'wilul batil, tahrif, penyelewengan makna, dari al-mizan menjadi al-adl, ini mukhalafatu atau mukhalifu al-ijma', menyisihi ijma'us salaf, terkhusus para sahabat, para tabi'in dan yang setelahnya. Ya. Para sahabat sepakat al-mizan mizan bukan al-adl. Oleh karena itu enggak ada ya dari para sahabat yang menafsirkan al-mizan dengan al-adl, enggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dari para sahabat enggak ada yang menakwilkan atau menafsirkan al-mizan dengan makna al-adl. Mereka diam. Diamnya mereka menunjukkan bahwa yang kita fahami dari nas tersebut yang menjelaskan tentang al-mizan, maka secara hakiki, secara zahir, itu timbangan. Ya, timbangan. Itu yang zahir. Oleh karena itu, ya, dalam masalah akidah, terlebih dalam masalah asma wa sifat, dan yang lainnya, ya, dalam masalah agama, kita tidak boleh berbicara, ya, yang mana para sahabat tidak berbicara tentangnya. Kita harus diam yang mana para sahabat diam dalam masalah tersebut. Enggak boleh komentar. Enggak boleh ya, mengkritik, memunculkan masalah-masalah baru. Hati-hati. Ya, sementara para sahabat diam dari masalah tersebut. Jangan berusaha untuk sok pinter, sok kritis. Ya, al-mizan, al-adl. Dari mana itu? Oleh karena itu termasuk tanda penyimpangan. Ya, dan tanda kesesatan adalah ketika seseorang tidak mau diam. Ya, dari perkara-perkara yang para sahabat diam dalam masalah tersebut. Ya, para sahabat tidak pernah menafsirkan al-mizan dengan al-adl. Tidak ada. Oleh karena itu, Al-Imamul Harawi dalam Zamul Kalam menukilkan perkataan Al-Imam Malik bin Anas alaihi rahmatullah. Kata beliau, wa iyyakum, iyyakum wal bid'ah. Hati-hatilah kalian, waspada dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama, keyakinan-keyakinan baru, ya, akidah-akidah baru, amalan-amalan baru muncul, ya, kemudian diklaim ini bagian dari Islam. Hati-hati, kata Imam Malik rahimahullah. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, ya Abu Abdillah, wa mal bid'ah? Wahai Abu Abdillah, apa yang maksud dengan al-bid'ah? Kata beliau, ahlul bid'ai alladzina yatakallamun bi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mereka berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang sifat kalamnya Allah, ilmunya Allah, dan qudrahnya Allah. Ya, qudratnya Allah, qudrahnya Allah. Yaitu tentang sifat-sifat Allah. Tanpa ilmu tentunya. Ya, sehingga karena mereka berbicara tanpa ilmu, akhirnya seenaknya, ya, menafsirkan, memahami ayat-ayat yang berbicara tentang asma wa sifat Allah, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, apa yang tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis mereka otak-atik. Nauzubillah. Istawa ala, ya, yang menjelaskan Allah itu istawa di atas arsy-Nya di otak-atik sama mereka. Oh, maksudnya adalah istaula. Allah menguasai arsy-Nya. Dari mana yang seperti ini? Berbicara tentang sifat-sifat Allah di atas kejahilan. Hada dhalalul mubin. Ini kesesatan yang nyata. Kemudian kata beliau, wala yaskutun, kata Imam Malik rahimahullah, wala yaskutun amma sakata sahabatu wa tabi'un lahum bi ihsan. Dan mereka tidak mau diam dari perkara-perkara yang para sahabat dan para tabi'in yang setelahnya diam dari perkara tersebut. Ya, disangka mereka lebih pintar, ya, lebih cerdas, IQ-nya lebih top chair. Nah, sehingga mereka berusaha untuk menakwil, ya, bahwa yang maksud dengan al-mizan adalah al-adl. Ini takwil yang batil. Baik, kita lanjutkan. Wal mizanu lahu kiffatan tuzanu fihi mal a'mal. Dan mizan nanti, ya, yang ditegakkan pada yaumul qiyamah itu memiliki sifat. Apa itu? Lahu kifatan. Memiliki dua daun timbangan. Ya. Dan satu neraca. Fihima tuzanu fihimal a'mal. Yang dengannya amalan-amalan manusia akan ditimbang. Wa minal adillati, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa mizan pada yaumul qiyamah itu punya daun timbangan, ya, sebanyak dua, adalah hadis, ya, yang dikenal dengan hadis bitaqah, ya, hadis kartu, bitaqah kartu, yaitu kartu yang bertuliskan tentang kalimat la ilaha illallah, yang ini dibawa oleh seorang muslim muwahid, mu'minut taqi, ya, seorang mu'min muwahid yang dia bertauhid jauh dari kesyirikan. Hadithul sijilat alladhi ya'ti, ya'ni yukhbiruhu Allahu tabaraka wa ta'ala wa yu'ridu alaihi amalahu fa'idha biha fi tis'atin wa tis'ina sijillan tamla'u ma baina sama'i wal ard. Hadis yang menjelaskan tentang lembaran-lembaran catatan amal di mana Allah memberitakan akan mendatangkan seseorang, ya, dan akan menampakkan amalannya ternyata ada 99 lembar ya, amalan yang itu ya, berisikan keburukan-keburukan, kejelekan, dosa, kemaksiatan. Tamla'u ma baina sama'i wal ard, yang itu ya, memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Masya Allah. Ya, saking banyaknya dosanya. Ya. Thumma yuqal, hal laka amalun? Kemudian dikatakan kepada hamba Allah ini, apakah kamu punya amalan? Itu amalan saleh. Hal laka min khair? Apakah anda punya kebaikan? Hal laka min amal? Fayaqul, la ya Rabb. Hamba ini mengatakan, tidak ada ya Allah. Fayaqul, maka ya, Allah ingatkan, Allah katakan kepada hamba ini, balaka indana hasanah, bahkan engkau memiliki satu kebaikan. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Allah tidak akan berbuat zalim dengan seorang pun. Artinya sekecil apapun ya, dari amalan hamba yang dia kerjakan di dunia, Allah tampakkan ya, Allah balas pada yaumul qiyamah, sehingga enggak ada yang lewat sama sekali. Naam. Fatudha'u la ilaha illallah fi kifatin wa tudha'u hadhihi sijilat at-tis'atu wa tis'una sijillin fi kifah. Kemudian diletakkanlah kalimat la ilaha illallah ya, kartu ya, diletakkan fi kifah pada satu daun timbangan, kemudian diletakkan pula pada daun timbangan yang lainnya 99 lembaran catatan amal keburukan yang memenuhi langit-langit dan bumi. Nah, kemudian kata Nabi, fatarjihu bihima la ilaha illallah. Ternyata subhanallah, kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada 99 lembaran catatan amal keburukan tadi, menunjukkan agungnya tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dari sini juga menunjukkan kepada kita tentang fadlu tauhid ya, keutamaan tauhid, di mana dengan tauhid akan menggugurkan dan akan ya, menghilangkan ya, dosa-dosa manusia, dosa-dosa hamba. Li'annahu la yadkhulu ma'asmillahi syai'un, karena tidak ada ya, sesuatu apapun yang akan lebih berat ya, dengan apa yang ada ataupun dengan apa yang tercantum di dalamnya nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, menunjukkan agungnya orang yang tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari sini juga tentunya hasungan kepada kita ya, motivasi kepada kita semuanya, kaum muslimin wal muslimah, untuk serius ya, penasaran dan terus mengkaji dan tidak bosan-bosannya untuk mendalami ilmu tauhid, ilmu akidah, karena itu adalah ya, dawaul qulub, obatnya hati, untuk islahul qulub, mengobati dan memperbaiki hati-hati manusia yang rusak, yang berpenyakit ya. Dan ini diantara faedah kita mempelajari kitab-kitab akidah, prinsip-prinsip ahlus sunnah ya, kitab-kitab tauhid, tujuannya ini untuk islahul qulub ya. Nah, dan dengan inilah hati-hati manusia akan dicuci, akan dibersihkan, akan disucikan dengan prinsip mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan seluruh penghambaan, kecintaan, pengabdian, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini dalil ya, yang pertama yang menguatkan bahwa mizan pada yaumul qiyamah itu memiliki kifatan, dua daun timbangan. Nah, hadis ini sahih ya. Baik. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah. Kemudian waqad warada fi haditsin, demikian juga diriwayatkan dari hadis yang lain, kata Nabi, dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi menceritakan tentang pesan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam libnihi, kepada putranya, ya, inda mautihi, pada detik-detik ajalnya. Nah, kata Nabi Nuh alaihi salam, ya bunai amuruka bila ilaha illallah, wahai anakku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya, pesan, ya, Nabi Nuh kepada putranya pada detik-detik ajalnya. Ya, putranya Nabi Nuh muslim atau kafir? Hah? Muslim atau kafir? Kafir. Ya, putranya Nabi Nuh kafir. Ya, keluarga Nabi, ya, keluarga Rasul kafir. Dan ini tentunya bukan satu hal yang mengherankan atau bukan satu hal yang mustahil terjadi. Ya, keluarga dekat Nabi dan Rasul kafir. Nah, Nabi Ibrahim, ya, orang tuanya, ayahnya muslim kafir, ya, musyrik, azar. Siapa lagi? Nabi Lut alaihi salam, istrinya muslimah, mukminah, kafirah. Ya kan? Dan yang lainnya. Ya. Dan terkadang sebaliknya. Istrinya mukminah, muslimah, suaminya kafir. Contohnya? Istrinya Fir'aun. Ya. Istrinya masyaallah, taqiyyah, mukminah, muslimah. Ya, muti'ah. Suaminya kembong kesyirikan, ya, bosnya kekufuran, ya, Fir'aun, ya, seorang raja yang dikenal, ya, sombong, kafir. Nah, namun ternyata, ya, dengan kekafiran Fir'aun tidak menyurutkan semangat, ya, sang istri yang salihah ini untuk beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya. Demikian pula Nabi, ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluarganya, ayah dan ibunya, muslim muslimah? La. Ya, kafir, kafirah. Demikian pula pamannya. Abu Talib. Siapa lagi? Siapa pamannya? Abu Lahab. Ya, dua pamannya. Abu Lahab, Abu Talib. Kafirani musyrikani, dua-duanya kafir musyrik. Ya, meskipun di antara paman-paman Nabi ada juga yang muslim. Siapa itu? Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan siapa? Siapa? Kok takut? Siapa itu? Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ada dua paman Nabi yang kafir dan ada dua paman Nabi yang muslim, sahabat. Kalau yang kafir Abu Talib dan Abu Lahab. Kalau yang muslim Hamzah dan Al-Abbas, ya, ibna Abdul Muttalib. Keduanya putranya Abdul Muttalib. Yang dari sini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah biadillah, ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu hidayah taufik wal ilham, menjadikan seorang masuk ke dalam Islam, cinta kebenaran, menerima nasihat dan masukan, itu hak khusus Allah semata, bukan hak manusia. Adapun wewenang dan tanggung jawab manusia hanya sekedar menyampaikan, iblagh. Ya. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, enggak ada wewenang, enggak ada kewajiban, ya, bagi seorang rasul melainkan hanya sekedar menyampaikan Dan ini berlaku umum bagi siapa saja dari kalangan manusia. Sekedar irsyad, membimbing, mengarahkan. Ya, adapun yang menjadikan hatinya menerima kebenaran, menerima nasihat, ya, masuk ke dalam hatinya, ke kalbunya, ayat dan hadis sehingga berubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang maksiat menjadi ketaatan, ya, maka ini hak Allah Jalla wa'ala. Sehingga tentunya selain kita berusaha berdakwah, menyampaikan, memberikan nasihat, ya, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada teman, kepada rekan kerja dan seterusnya, jangan lupa doa. Doa, ya, semoga kita diberikan keikhlasan dan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut dengan sebab kita, ya, sehingga kita mendapatkan ajrnya, pahalanya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, pesan terakhir, ya, kepada putranya pada detik-detik ajalnya. Wahai anakku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah, kenapa? Fa innahu la wudi'atis samawati sab'u wa man fihinna wal ardina sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Karena sungguhnya kalimat itu, itu la ilaha illallah yang sebelumnya kata Nabi, yang kalau seandainya diletakkan langit-langit yang tujuh, demikian pula apa yang ada di dalamnya dari penghuninya. Penghuni langit siapa? Hah? Al-malaikah, malaikat. Tambah lagi al-aradina sab'u, bumi-bumi yang tujuh. Waman fihinna, beserta dengan sak penghuni-penghuninya. Siapa? Manusia. Kita semuanya ini. Manusia. Jin. Ya. Fi kifatin, dijadikan satu di salah satu daun timbangan. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya. Lamadat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat, ya, perangkat teng ringan itu. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh plus isi-isinya, ringan. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan bahwa ucapan la ilaha illallah, ucapan penuh dengan persapan, ya, penuh dengan pemahaman, mengerti tentang kandungan maknanya sehingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi a'la, ya, syu'batul iman. Termasuk tingkatan yang paling tinggi. Ya. Level yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan iman. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qalu la ilaha illallah wa danaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan al-haya, rasa malu, ya, rasa malu yang mendorong seseorang untuk taat kepada Allah, yang semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat dengan malunya untuk belajar. Bukan rasa malu yang menjadikan dia minder. Ini bukan malu, tapi al-ajz, kelemahan, ya, aib, kekurangan, ya, atau dengan malunya dia bermaksiat kepada Allah. Adapun rasa malu yang terpuji, yaitu rasa malu yang positif, yang semakin mendorong seseorang taat kepada Allah. Maka ini termasuk cabang keimanan. Nah, walhasil, ya, ini menunjukkan bahwa al-mizan pada yaumul qiyamah itu memiliki kifatan, ya, dua daun timbangan. Nah, dan dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa langit, ya, itu berjumlah tujuh, demikian juga bumi, ya, berjumlah tujuh. Ya. Dan ini tentunya, ya, perkara ghaib, sehingga yang wajib adalah beriman, membenarkan. Enggak perlu penasaran, ya, di mana itu langit yang tujuh. Ini yang di atas baru satu misalkan. Yang enam di mana itu? Cari. Ya. Sampai enggak bisa tidur, enggak bisa makan, mikirkan cuma itu aja. Bumi juga demikian. Yang kita injak baru satu. Yang enam itu di mana ya? Dikaji ya. Masya Allah. Sampai gila kamu gak akan dapat. Kenapa? Allah tidak pernah mengkhabarkan tentang hal itu. Sudah. Ya. Dan walhamdulillah Allah tidak membebani kita untuk mencari-cari. Di mana itu enam langit yang lainnya. Atau enam bumi yang lainnya. Gak ada. Gak ada perintahnya untuk kita penasaran. Ya. Mencari-cari di mana itu posisinya. Jangan-jangan yang maksudkan dengan bumi yang enam itu ada planet-planet itu ya. Pluto, ada Saturnus, ada apa? Ada Mars, ada ini, ada Venus, ada itu kan mereka. Orang-orang kafir. Itu pun boh, bener apa enggak kan itu. Belum tentu. Tapi ternyata sudah jadi kurikulum. Dipelajari, dikaji, ditanamkan, bahkan diujikan. Di sekolah-sekolah umum. Planet yang paling kecil apa? Planet yang paling gede apa? Oh. Ya, salah sedikit ya salah juga. Ngurangi nilai. Gak bisa naik kelas. Ya, na'udzubillah itu semuanya produknya orang-orang kafir. Ya, produknya orang-orang kafir. Sehingga akhirnya mereka orang-orang kafir. Karena kebiasaan mereka berkhayal. Ngayal. Ya, tahu ngayal? Memikirkan sesuatu yang gak bisa dijangkau oleh panca indera. Oleh akal-akal manusia karena lemahnya. Dipikirkan akhirnya mereka lalai dari akhirah. Lalai dari akhirah. Lalai dari ibadah. Sehingga yang dipikirkan adalah dunia, dunia, dunia. Iptek, iptek, iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi. Ya, itu aja. Na'udzubillah. Allah musta'an. Kemudian. Asyahidu. Yang menjadi inti dari dua hadis yang kita sebutkan tadi. Annal mizan thabitun fil kitabi was sunnah. Bahwa mizan ya, itu benar adanya. Dan itu telah disahkan oleh Al-Quran. Demikian pula as-sunnah yang sahih. Tambah lagi. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Dalam Al-Quran. Disebutkan di sini dalam beberapa tempat. Di antaranya dalam suratul Anbiya. Ayat ke-47. Allah menyatakan. Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami, kata Allah, akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, al-qist, penuh dengan keadilan. Kapan itu? Li yaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang akan tersakiti, terdolimi pada hari itu. Semuanya adil. Ya, sekecil apapun dari amalan manusia akan ditampakkan, akan diperlihatkan. Alhamdulillah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Dan meskipun amalan tersebut seberat habbah, biji khardal. Khardal. Yaitu partikel terkecil, butiran-butiran terkecil yang mungkin bisa kita lihat ketika kita buka jendela, buka pintu yang berhadapan langsung dengan pancaran sinar matahari di pagi hari atau di siang hari. Ya, buka jendela, wah, ya, pagi hari, ya, buka kordennya, apa yang muncul pas matahari di depan kita, apa yang kelihatan? Hah? Apa kelihatan? Yang terlihat adalah kelihatan kayak debu-debu gitu kan. Itulah yang namanya khardal. Lah, kata Allah, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan meskipun amalan tersebut seberat biji khardal, yakni sekecil apapun, ataina biha, maka sungguh kami akan mendatangkannya. Akan ditampakkan, akan diperlihatkan kepada manusia. Wa kafa bina hasibin. Dan cukup kami yang akan menghisab amalan manusia. Nasrullah salamul afiyah. Kemudian ini menunjukkan apa? Jelas Allah akan menegakkan, Allah akan meletakkan al-mawazin, timbangan. Ayat yang lainnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-103 Allah berfirman, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang timbangan-timbangan amalannya ringan, khaffat, timbangan kebaikannya itu ringan, lebih berat timbangan keburukannya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, ya, diri-diri mereka, fi jahannam khalidun, dan mereka di dalam neraka jahannam akan tinggal, ya, kekal, disiksa, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Nah, kemudian ayat yang lainnya dalam suratul Qari'ah ayat ke-6 sampai 9, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan tinggal di dalam syurga, dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Dan sebaliknya, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya, فَأُمُّهُ يَنِي فَمَأْوَاهُ, tempat kembalinya adalah هَاوِيَةٍ, yaitu neraka. Ya. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَةٍ نَارٌ حَامِيَةٍ. Dan tahukah kalian apa itu hawiyah? Kata Allah, hawiyah adalah narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, yang membakar tubuh-tubuh manusia, ya, sebagai siksaan dari sebab perbuatan dosa dan maksiat mereka di dunia. Alhasil, ayat-ayat ini, ya, merupakan sebagian dari sekian banyak ayat yang menunjukkan adanya mizan pada yaumul qiyamah. Dan para ulama, ya, mereka berselisih dalam hal ini. Apakah nanti pada yaumul qiyamah itu akan diletakkan satu timbangan saja untuk menimbang sekian banyak manusia, ataukah akan diletakkan beberapa timbangan sesuai dengan jumlah manusia, jin, atau sejumlah dengan amalan-amalan manusia, atau bagaimana? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa Allah sebutkan dalam konteks, ya, atau dengan lafaz jamak, wa nadha'ul mawazin. Ya, mawazin. Mawazin mafa'il. Ini bentuk apa ini? Yang belajar nahwu, sifat mutahal, jumu' mawazin, ya kan? Jamak dari mizan. Ya kan? Mizan tunggalnya, mufradnya. Sementara pada ayat yang kita sebutkan tadi, semuanya disebutkan dalam bentuk jamak. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa nanti pada hari kiamat itu timbangannya banyak, ya, sesuai dengan amalan manusia ataupun sejumlah umat manusia. Namun sebagian lagi berpendapat enggak, timbangannya cuma satu saja. Ya, adapun banyaknya ataupun penyebutan bentuk jamak pada sebagian nas itu bi'tibaril mauzun, ditinjau atau dilihat dari sisi yang ditimbang, karena yang ditimbang banyak maka disebutkanlah bentuk jamak meskipun timbangannya cuma, sebenarnya cuma satu saja, ya, tidak banyak. Baik, oleh karena itu saya nukilkan di sini penjelasan dari Syekhul Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau ditanya, anil mizan, hal huwa wahidun am muta'addidun? Ketika beliau ditanya tentang mizan, apakah jumlahnya satu ataukah berbilang? Kata beliau rahimahullah, ikhtalafal ulama'u fil mizan, hal huwa wahidun am muta'addidun ala qawlain. Para ulama telah berbeda pendapat, berselisih tentang mizan, apakah satu ataukah banyak, ya, menjadi dua pendapat dalam hal ini. Wadhalika li'anna nususa, ja'at binisbati lil mizan marratan bil ifrad wa marratan bil jam'i. Dan hal itu disebabkan karena adanya nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan terkadang dengan bentuk mufrad dan terkadang dalam bentuk jamak. Ya. Misalul jam'i, contoh yang jamak. Qauluhu ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista. Dan kami akan meletakkan, kata Allah, timbangan-timbangan mawazin yang penuh dengan keadilan. Mawazin jamak. Wa kadzalika fi qawlihi faman thaqulat mawazinuh. Demikian juga ya, barang siapa yang berat timbangan-timbangan kebaikannya, disebutkan jamak. Sehingga ya, dengan ayat-ayat ini sebagian ulama menyatakan timbangan itu banyak jumlahnya. Contoh yang mufrad wa mithalul ifrad, hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fima akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Ya, dua kalimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang ringan untuk diucapkan oleh lisan, namun keduanya berat. Fil mizan. Ya, berat ditimbang. Fil mizan disebutkan dalam bentuk mufrad. Faqala ba'dul ulama, sehingga sebagian ulama menyatakan, innal mizan wahidun. Ya, bahwa timbangan itu hanya satu saja. Wa innahu jumi'a bi'tibaril mawzun. Dan disebutkannya pada sebagian nas itu dalam bentuk jamak, itu karena melihat dari sisi yang ditimbang. Ya. Aw bi'tibaril umam, atau karena melihat banyaknya umat manusia. Sehingga disebutkanlah dalam bentuk jamak. Fa hadzal mizan tuzanu bi a'malu ummati Muhammadin wa a'malu ummati Musa wa a'malu ummati Isa wa hakadha. Ya, fajumi'a al-mizanu bi'tibari ta'addudil umam. Sehingga ini timbangan ya, untuk menimbang amalan-amalan ya, umatnya Nabi Muhammad. Ini timbangan untuk menimbang amalannya umatnya Nabi Musa. Ini timbangan untuk menimbang amalannya umatnya Nabi Isa. Dan seterusnya. Sehingga disebutkanlah dalam bentuk jama'. Kenapa? Bi'tibari ta'addudil umam. Ditinjau dari sisi banyaknya umat manusia, sehingga disebutkanlah dalam bentuk jamak. Walladzina qalu, sehingga mereka yang menyatakan innahu muta'addidun bidzatihi, bahwa timbangan itu berbilang banyak, enggak cuma satu. Qalu li'anna hadza huwal asl fi ta'addud, karena itulah asalnya pada penyebutan jamak, yaitu menunjukkan banyaknya. Wa min al-ja'izi anna Allah Ta'ala yaj'alu likulli ummatin mizan, sehingga ya, merupakan satu hal yang mungkin ketika Allah menjadikan bagi setiap umat itu timbangan amal. Umatnya Nabi ada timbangan, umatnya Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, semuanya ada, masing-masing punya timbangan. Dan kata mereka, dan itu memungkinkan bagi Allah. Apa yang sulit? Aw yaj'alu lil fara'id mizanan, atau Allah menjadikan bagi setiap kewajiban, setiap amalan itu ada timbangan juga khusus. Ya, ini untuk menimbang amalan ibadah salat, ini untuk puasa, zakat dan seterusnya. Walin nawafil mizan, demikian juga untuk menimbang amalan-amalan sunnah juga disiapkan, dan itu satu hal yang mungkin kata mereka. Sehingga kata mereka timbangan itu intinya banyak. Paham tum? Ini satu pendapat. Namun kata beliau rahimahullah, walladhi yadhharu wallahu a'lam anna al-mizana wahidun lakinnahu muta'addidun bi'tibari al-mawzun. Akan tetapi yang nampak bagi saya, kata beliau, wallahu a'lam, bahwa timbangan itu pada ikatnya cuma satu, namun disebutkannya bentuk jamak, tidak menunjukkan banyaknya timbangan, tapi itu melihat atau meninjau dari sisi banyaknya yang ditimbang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kita selesaikan sedikit penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Wa ma'al asafi Sayyid Qutb wallah yunkiru mizan, yunkiru ru'yata Allah, وسار مع الجهمية ومع المعتزلة في كثير من العقائد. والله هذا حاصل. Dan sungguh disayangkan, ternyata dari awal sampai terakhir yang kita sebutkan, dalil sekian banyak dari ayat Al-Quran dan hadis cukup mengenyangkan bagi kita tentunya untuk meyakini dan menetapkan Allah akan menegakkan pada yaumul qiyamah mizan, timbangan. Ternyata sungguh disayangkan Sayyid Qutb ya, mengingkari adanya mizan. Bukan cuma itu, Sayyid Qutb mengingkari Allah nanti pada hari kiamat akan dilihat oleh kaum mukminin. Sayyid Qutb berjalan dengan prinsip-prinsip akidah Jahmiyah Mu'tazilah ya, dan ini terjadi, terbukti. Sayyid Qutb masih hidup atau sudah mati? Sudah mati ya. Sudah meninggal orangnya ya. Dia ini adib, sastrawan, pujangga ya, bukan ulama ya, sastrawan. Nah, Sayyid Qutb dikenal sebagai pencela para sahabat. Na'udzubillah. Dan dia ya, dalam masalah akidah rusak. Yang ternyata ya, orang yang satu ini itu dielulukan, ditokohkan, bahkan dikultuskan oleh sebagian kaum muslimin, terkhusus ya, mereka yang ya, ikut-ikutan dengan hizb ya, kelompok-kelompok sempalan Ikhwanul Muslimin, ya, Hizbut Tahrir dan yang lainnya ya, kelompok Harokiyin, mereka yang bermodalkan semangat saja dalam berislam tanpa melandasi semangat mereka dengan ilmu syar'i, dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Wa nahnu naqul hadha li alla yakhdu'a an-nasun bi kutubi hadzal rajul. Dan kita nyatakan ini Sayyid Qutb menyimpang dalam masalah ini, mengingkari mizan, mengingkari ayatullah, menyimpang dalam masalah akidah, jatuh dalam fitnah Mu'tazilah Jahmiyah. Sengaja kita sebutkan agar apa? Agar supaya kaum muslimin gak tertipu dengan kitab-kitabnya orang ini. Fa innaha wallah mali'atun bid-dalalat ya ikhwah. Karena demi Allah, kata beliau, hafizahullah Syekh Rabi', nasihul ummah. Ya. Beliau sampaikan ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin agar melek, sadar. Wahai para syababul muslimin, sadarlah kalian yang cinta ya, kagum dengan tulisan dan buku-bukunya, kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Tobatlah kalian, ini tokoh kalian menyimpang dalam masalah akidah ya, kitab-kitabnya penuh dengan kesesatan. Wallahi fi asasil usus wa usulil usul, bahkan menyimpang ya, dalam masalah ya, prinsipil, perkara-perkara yang sangat mendasar dalam masalah akidah. Sayyid Qutb yatakhabbatu wa dhayi'. Ya, Sayyid Qutb ya, dia dalam beragama, dalam masalah akidah menebak-nebak, menerka-nerka ya. Nah, dan juga sesat. Wa katsirun minasy syabab sayadhi'una bisabab taqdisihim lah, sehingga kebanyakan para pemuda muslimin mereka akan tersesat, menyimpang disebabkan karena mereka mengkultuskan orang yang satu ini. Ya, gandrung dengan kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Naam. Wa inzalihim lahu ghaira manzilatihi, dan mendudukkan, dan mereka mendudukkan para syabab, para pemuda muslimin mendudukkan Sayyid Qutb bukan pada posisi yang semestinya. Yang seharusnya direndahkan, dihinakan, ditahzir dari kesesatannya, kok malah dielulukan, diangkat-angkat, diidolakan. Ya. Kamu tokoh idolamu siapa selain Nabi? Sayyid Qutb. Woi, top. Ya. Dia mujahid, pejuang. Alhamdulillah. Ya, munculnya kelompok-kelompok khawarij karena mereka mengkonsumsi dan gandrung untuk membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb, dikaji dalam pengajian-pengajian dan ta'lim mereka. Ya, munculnya ISIS, munculnya ini, munculnya itu dari tokoh-tokoh khawarij, kelompok-kelompok khawarij gara-gara ini. Membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb yang isinya provokasi, ngompori, ya, memanas-manasi para pemuda muslimin ya, untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan penguasa. Fala tajidul mu'tazili wal jahmi fi bid'atin illa syarakahum fiha wa jallaha lahum wa waddahaha ma'al asaf. Dan sungguh disayangkan engkau wahai muslim akan mendapati tidaklah ya seorang mu'tazili jahmi jatuh dalam satu bid'ah melainkan Said Qutb ikut jatuh dalam bid'ah tersebut, bahkan menampakkan bid'ah tadi di hadapan manusia, bahkan mempopulerkan bid'ah tadi di hadapan masyarakat kaum muslimin. Fa huwa yunkiru mizan wal arsha wa asya'a katsirah ma'aziq wallah. Padahal Said Qutb sekali lagi mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat, mengingkari adanya arsy Allah, mengingkari sekian banyak permasalahan dalam masalah akidah, dan itu penyimpangan dan kesesatan. Ya, wal imanu bil mizan, kata beliau, yaumul qiyamah kama jaa fa innal mu'tazilata wal jahmiyata wa ahli ad-dalali wal batiniyata yunkiruna hadhil asya. Sehingga ini ternyata rahasianya. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan pada kitab Ushulus Sunnah poin ini? Al imanu bil mizan, beriman dengan timbangan pada yaumul qiyamah. Apa rahasianya? Ternyata ini sebagai radd, bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Batiniyah, Syiah Rafidhah dan yang sebagainya yang mereka mengingkari adanya mizan. Sehingga Ahlussunnah tidak seperti mereka. Ahlussunnah beriman dengan adanya mizan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal iradu amman radda dzalik wa tarku mujadalatihi. Arabtum ma yuqalu fil mujadalah. Walhasil, ya demikian apa yang dijelaskan oleh beliau habibullah taala. Dengan demikian selesai ya penjelasan tentang al-iman bil mizan yaumul qiyamah. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.